Faslun fi ahkamil ijarah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum ijarah. Ijarah atau menyewakan. Wahya bikasil hamjati fil masyhur wa hukiya dhammuha. Kata ijarah menurut lugat yang masyhur huruf hamzah berharokat kasrah. Ada juga yang menceritakan huruf hamzah berharokat dhammah. Jadi ada yang menceritakan dibaca dengan ujarah. Wahya lugatan ismun lil ujrah. Kata ijarah, makna bahasa dari kata ijarah adalah upah. Wa syar'an aqdun 'ala manfaatin ma'lumatin maqsudah qabilatil badli wal ibahah bi iwadin ma'lum. Makna ijarah secara syar'i atau secara istilah fikih adalah akad untuk manfaat tertentu yang dituju dan manfaat itu bisa untuk dihargai ya, manfaat yang bisa diberikan ke orang lain dengan upah tertentu. Wa syartu kullin minal mu'ajiri wal musta'jiri ar-rusdu wa adamul ikrah. Syarat orang yang menyewakan dan orang yang menyewa adalah pintar. Pintar artinya dia tidak menghambur-hamburkan hartanya. Dan juga syarat yang lain tidak ada paksaan. Wa kharaja bi ma'lumatin al-ju'alah. Ijarah ini harus manfaat yang tertentu, manfaat yang khusus. Jadi mengecualikan ju'alah. Ju'alah adalah sayembara. Nanti akan dijelaskan di bab setelah ini. Babi maksudatin isti'jaru tufahatin lishamliha. Ijarah merupakan akad manfaat yang kemanfaatan itu sebagai manfaat utama dari benda. Jadi menyewakan manfaat utama dari benda. Mengecualikan menyewakan apel untuk dicium aromanya. Jadi manfaat apel yang utama adalah dimakan. Jadi menyewakan apel yang tujuan penyewaan itu untuk dijadikan pewangi itu hukumnya tidak sah. Karena wangi apel ini bukanlah manfaat utama dari apel. Babiko bilatinil badli manfaatul budu'i fal'antu alaiha la yusamma ijarah. Manfaat yang bisa disewakan adalah manfaat yang bisa diberikan ke orang lain. Jadi mengecualikan manfaat farji ya, manfaat vagina. Mengakati untuk manfaat vagina ini tidak dinamakan ijarah, tetapi dinamakan akad nikah ya. Wabil ibahati ijaratul jawari lil wat'i. Jadi manfaat yang boleh disewakan adalah manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Mengecualikan menyewakan perempuan untuk dikumpuli, itu tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat. Wabi iwadin ali aratu. Manfaat yang disewakan di dalam bab ijarah harus dibayar ya, harus manfaat itu dibayar. Harus ada upah yang kembali. Jadi mengecualikan i'arah atau meminjamkan sesuatu. Babi maklumin i'madul musaqah. Upah yang dibayarkan di akad ijarah harus upah yang tertentu. Jadi mengecualikan upah musaqah. Musaqah atau akad menyirami, akad merawat pohon. Akad merawat pohon atau musaqah itu upahnya tidak jelas karena tergantung banyak atau sedikitnya panen yang dihasilkan. Wala tasihul ijaratu illa bi ijab ka ajartuka wa qabulin kastajartu. Ijarah harus ada ijab dan qabul. Harus ada ucapan dari yang menyewakan barang dan harus ada penerimaan dari yang menyewa barang. Wa dzakara al-musannifu dzabita ma tasihul ijaratuhu biqaulihi wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma abaqai aini kasti jari dari lesukna wa dabatin dirukub sahat ijaratuhu wa illa fala. Pengarang takrib yaitu Syekh Abu Suja, beliau memberikan standaritas, memberikan acuan benda-benda yang sah untuk disewakan. Acuan itu ialah setiap sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan dan sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan dan manfaatnya tidak mengurangi bendanya maka sah untuk disewakan. Contohnya seperti menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan hewan untuk dijadikan kendaraan, karena ini kitab zaman dahulu ya, jadi contoh kendaraan adalah hewan, menyewakan kendaraan untuk menyewakan hewan untuk dikendarai. Jadi bila tidak sah untuk bila tidak mungkin untuk dimanfaatkan, maka hukum penyewaannya tidak sah. Walisi hati ijarati madzukir surutun dzakaraha biqaulih. Akad ijarah memiliki beberapa syarat yang dijelaskan oleh musannif. Idza qudirat manfa'atuhu bi ahadil amrayn, imma bi muddatin ka ajartuka hadidar sanatan aw amalin kastajartuka li tahitoli hadza tsaub. Jadi termasuk syarat dari ijarah adalah ijarah harus dibatasi oleh salah satu dari dua hal. Bisa dibatasi dengan waktu atau bisa dibatasi dengan pekerjaan. Jadi kalau dibatasi dengan waktu, bila waktunya habis maka ijarahnya selesai, dan bila dibatasi dengan pekerjaan, maka bila pekerjaannya selesai maka ijarah otomatis juga sudah selesai. Contoh menyewakan sesuatu yang dibatasi dengan waktu adalah ajartuka hadidaro sanatan, saya menyewakan kepadamu rumah ini dalam waktu 1 tahun. Contoh ijarah yang dibatasi dengan pekerjaan ialah istajartuka litahitoli hadatob, saya menyewa kamu. Jadi yang disewa adalah tenaga seseorang, saya menyewa kamu untuk menjahit bajuku, saya menyewa kamu untuk menjahit bajuku. Jadi ijarah yang seperti ini, menyewa seseorang untuk melakukan sesuatu, maka batas ijarah ini adalah selesainya pekerjaan tersebut. Ini namanya ijarah yang dibatasi dengan amal atau dengan pekerjaan. Watajibul ujratu fil ijarati binafsil akdi. Keharusan membayar upah ijarah setelah akad ijarah sah. Jadi setelah ada kesepakatan, setelah akad antara yang menyewakan dan penyewa, seketika itu pula upah harus dibayarkan. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati illa ayastarita fiha ta'jil fatakunul ujratu mu'ajjalatan hinaid. Jadi upah yang diberikan kepada ini bila memang tidak ada keterangan apakah upah ini diberikan secara kontan atau tidak, maka harus diberikan secara kontan. Jadi bila di saat kesepakatan akad kedua orang ini bersepakat untuk menyerahkan upah tidak secara kontan, maka syarat itu boleh ya. Jadi tidak diharuskan untuk memberikan upah secara kontan. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain ail mu'ajiri wal musta'jir wala bimautil muta'aqidaini bal tabqal ijaratu ba'dal mauti ilan kita imuddatiha wa yakumu warithul musta'jiri maqamahu fi istifa'i manfaatil aini al mu'ajjarah. Akad ijarah ini tidak batal disebabkan kematian salah satu atau kedua dari orang yang telah bersepakat. Jadi orang yang menyewakan diistilahkan dengan mu'ajir, dan orang yang menyewa diistilahkan dengan musta'jir. Jadi keduanya, baik mu'ajir atau musta'jir, atau biasa dibaca dengan mu'jir ya. Ini ada beberapa variasi, biasanya membacanya mu'jir, tetapi di kitab ini dibaca mu'ajir. Antara mu'jir dan musta'jir, bila salah satunya meninggal atau bahkan keduanya meninggal, akad ijarah ini tetap berlangsung. Jadi sebelum waktunya selesai, maka akad ijarah ini tidak bisa terputus walaupun kedua orang yang bertransaksi sudah meninggal. Lalu bagaimana untuk meneruskannya? Cara untuk meneruskannya adalah dengan digantikan oleh ahli waris. Jadi ahli waris dari keduanya, mereka tetap berhak memanfaatkan barang yang disewa tadi. Jadi bagi ahli waris mu'jir, dia berhak menerima upah, dan bagi ahli waris musta'jir, dia berhak memanfaatkan atau mengambil manfaat dari barang yang disewa oleh musta'jir. Intinya adalah akad ini tidak selesai setelah wafatnya dua orang yang telah bertransaksi, tetapi digantikan oleh ahli waris dari mereka kedua.